Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran wa tauhida, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima mazida. Ma ba'd. Bagaimana Rasulullah SAW bangkit dari sujud dari 6 menuju rakaat yang kedua? Bagaimana Rasulullah SAW kalau mau bangkit ke rakaat yang kedua atau rakaat berikutnya setelah duduk? Nah, yang lain bahwa nanti ketika bangkit untuk menuju ke rakaat kedua, beliau bertumpu pada kedua tangannya kemudian bangkit. Bertumpu pada kedua tangannya kemudian apa? Kemudian bangkit untuk menuju ke rakaat kedua. Oh iya. Ada yang lain? Terus, bahwa di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah bangkit dengan bertumpu pada kedua telapak tangan. Ada yang berpendapat bahwa Rasulullah bangkit dengan bertumpu pada kedua kaki. Dan para ulama tidak berbeda pendapat apakah Rasulullah bangkit ini dengan bertumpu pada kedua telapak tangan itu di kepal atau biasa saja. Rasulullah SAW bangkit menuju rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua tangan. Dan ini yang pendapatnya Syekh Albani, ya. Nah, kemudian bertumbu pada kedua tangan itu, dan sudah ulama menjelaskan itu dengan mengepal, ajin, ya, melakukan ajin yaitu dan mengepal tangannya. Nah, pendapat yang lainnya yaitu bangkit dan dengan bertumbu pada kedua kaki, dan bertumbu pada kedua kaki. Dan adapun Syalbani dalam sifat Syalbani ini bertumbu pada kedua tangan. Ya. Dan mengepal itu bukan khilaf, tapi ulama ada yang menjelaskan makna ajin. Ajin itulah dan mengepal. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sujud yang kedua langsung bangkit ke rakaat yang berikutnya? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melakukan sujud yang kedua langsung bangkit ke rakaat yang berikutnya? Ya. Nah, belum melakukan wudhu istirahat. Iya, tapi melakukan wudhu istirahat. Wudhu istirahat. Nabi SAW membuka rakaat yang kedua dengan membaca apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim tanpa diam, ya, tanpa diam. Yani telah berdiri langsung membaca Al-Fatihah tanpa diam sebentar, tidak seperti pada rokat yang pertama. Pada rokat yang pertama setelah takbiratul ihram diam sebentar karena membaca doa istiftah, ya, membaca doa istiftah. Dan pada rokat yang kedua, enam setelah takbir berdiri, enam langsung membaca al-fatihah, membaca alhamdulillah rabbil alamin dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Qala syarahimahullah ta'ala wujubu qira'atil fatihati fi kulli raka'atin. Wajib membaca al-fatihah pada setiap rokaat. Wajib membaca al-fatihah pada setiap rokaat. Qala syarahimahullah ta'ala wa qad amara al-musia salatu bi qira'ati al-fatihah fi kulli raka'atin. Haitsu qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha fi raka'atil ula. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat yang salatnya keliru membaca al-fatihah pada setiap rakaat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya dan membaca al-fatihah pada setiap pada rakaat yang pertama. Nah, di Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memerintahkan membaca al-fatihah pada rakaat yang pertama, kemudian Nabi mengatakan summaf'al dzalika fi sholatika kulliha wa fi riwayatin fi kulli raka'atin. Kemudian lakukanlah atau kerjakan, nah, atau amalkan yang demikian pada sholatmu keseluruhan. Di dalam riwayat pada setiap rakaat. Lakukan, nah, kemudian lakukan yang demikian pada sholatmu keseluruhan. Berarti apa? Membaca al-fatihah, kemudian 6 ayat yang lainnya yang mudah, kemudian ruku, i'tidal dan seterusnya. Wajib. Wa qala fi kulli raka'atin qira'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada setiap rakaat ada bacaan, yakni al-fatihah, yang membaca al-fatihah. Nah, jadi al-fatihah ini dibaca pada setiap rakaat, ya, pada setiap rakaat. Nah, at-tasyahudul awal, at-tasyahudu al-awal, tasyahud yang pertama. Jil 1 tasyahud, pembahasan dalam bab tasyahud. Nah, yang pertama pembahasannya adalah duduk tasyahud. Ya, duduk tasyahud. Thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajlisu li tasyahud ba'dal firaghi min ar-raq'ati tsaniyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa duduk untuk tasyahud setelah selesai dari rakaat yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa duduk untuk tasyahud setelah selesai dari rakaat yang kedua. Enam. Selesai enam dari rakaat yang kedua berarti sampai sujud yang kedua, ya. Sujud yang kedua pada rakaat yang kedua, kemudian duduk tasyahud. Enam. Fa idza kanat as-salatu raka'ataini ka subhi jalasa muftarishan kama kana yajlisu baina sajdataini. Maka apabila solat itu adalah solat dua rokaat, solat itu solat yang dua rokaat seperti solat subuh, maka Nabi duduk tasyahudnya iftirosh. Duduk tasyahudnya, duduk iftirosh. Bagaimana duduk iftirosh? Menghambarkan kaki kiri, ya, menegakkan kaki kanan, ya, menghambarkan kaki kiri, kemudian duduk di kaki di atas kaki kiri tersebut dan menegakkan kaki kanan, ya, kaki kanan ini duduk iftirosh. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tasyahud pada sholat subuh, tasyahud atau enam duduk tasyahud pada sholat yang dua rakaat seperti sholat subuh. Nah, duduknya duduk ikhtiros, duduk ikhtiros. Nah, dalam hal ini juga terdapat khilaf di kalangan ulama. Ada yang sebagian berpendapat duduknya tawaruk. Duduk tawaruk itu enam kaki kiri dihamparkan, dikeluarkan dari bawah kaki kanan, ya, kemudian kaki kanan ditegakkan. Jadi duduk tawaruk. Ada yang berpendapat seperti itu, ya. Nah, tapi menurut Syalbani rahimahullah ta'ala, ini adalah duduk tasyahud. Untuk sholat yang dua rakaat, duduknya duduk iftirosh, ya, duduk iftirosh sebagaimana sudah disifatkan atau dipraktekkan pada enam pertemuan sebelumnya, yaitu dan menghamparkan kaki kiri, duduk di atasnya dan menegakkan kaki kanan, dan jari jemari kaki kanan dihadapkan ke arah kiblat. Nah, kada wa kadzalika, baik, kama kana yajlisu baina sajdatain, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud. Wa kadzalika yajlisu fi tasyahudil awal min thulatsiyah aw ruba'iyah, dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada tasyahud awal pada sholat yang tiga rokat atau empat rokat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk pada tasyahud awal pada sholat yang tiga rokat seperti sholat maghrib, dan yang empat rokat seperti sholat isya, duduknya duduk iftirosh. Itu iftirosh, ya, bukan ik'a, bukan ik'a, tapi iftirosh, ya. Wa amara bihi al-musya salatu fa qala lahu fa idza jalasta bi wasti salati fatma'in wa aftarish fa khidaka al-yusra thumma tashahhad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan enam hal tersebut kepada sahabat yang salatnya keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, maka apabila kamu duduk di pertengahan sholat, apabila kamu duduk di pertengahan sholat, dan maka kokohkanlah atau tenanglah dan bentangkanlah atau hamparkanlah pahamu yang kiri, kemudian bertasyahudlah. Dan waftarish fakhidaka, ya, itu bentangkan dan kaki, pahamu yang kiri, kemudian bertasyahudlah. Nah, wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa nahani khalili sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ik'ai ka ik'ail kalbi wa fi hadithin akhar kana yanha an ukbati syaitan. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kekasihku sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khalili kekasihku, ya, khalili kekasihku, khalili dan kekasihku sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarangku, nahani melarangku, melarangku dari duduk seperti duduknya anjing, duduk seperti duduknya anjing. Sampai mana duduknya anjing? Yaitu menempel, kata saya, remontal di bawah pada catatan kaki. Wal ik'au qala Abu Baidah wa ghairuhu wa ayal zafa ar-rajulu ilyataihi bil ardi wa yansibu saqaihi wa yadu yadaihi bil ardi kama yaka'a al-kalbi. Al-Ik'a yang enam, berkata Abu Ubaidah dan yang lainnya, yaitu seseorang menempelkan, ya, menempelkan kedua pantatnya di tanah dan menegakkan kedua betisnya dan meletakkan kedua tangannya di tanah seperti duduknya anjing. Meletakkan kedua pantatnya ini, menegakkan kedua betisnya, dan meletakkan kedua tangannya. Ini pantatnya diletakkan di tanah, betisnya ini, ya, kelihatan, ini tangannya diletakkan di tanah. Nah, ini demikian nih, dilarang, ya. Atau antum perhatikan kalau anjing duduk, kayak mana? Ya. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari duduknya syaitan. Dan orang duduk syaitan, dia tidak memerinci. Wa kana idza qa'ada fi tashahhud wa wada'a kafahu yumna ala fakhihi wa fi riwayatin rukbatihi al yumna wa wada'a kafahu yusra ala fakhihi wa fi riwayatin rukbatihi al yusra kasatoha alaiha. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila duduk tasyahud meletakkan tangannya yang kanan di atas pahanya dan di dalam riwayat di atas lututnya yang kanan dan meletakkan tangannya yang kiri di atas pahanya di dalam riwayat di atas lututnya yang kiri membentangkannya di atasnya. Bahasa atau membentangkannya. Jika di atas syahud, tangan kanan kadang di paha, di atas paha, ya, kadang di lutut. Begitu ya tangan kiri dan di atas paha kiri atau kadang di lutut. Dan kadang membentang, tidak mengepal. Ya, dibentangkan. Nah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadau hadda mirfaqihi alaiman ala fakhidhihi alyumna. Dan kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan ujung pergelangannya, ya, ujung pergelangan dan yang kanan di atas pahanya yang kanan. Ada olalan dalam apa? Enam. Jadi meletakkan ujung pergelangan tangan kanannya apa di atas pahanya yang kanan. Ya, enam. Wanaha rojulan wahwa jalisun mu'tamidan mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi sholati faqala innaha sholatul yahud. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang yang dia duduk yang bersandar atau bertumpu atas tangannya yang kiri di dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya itu adalah sholatnya Yahudi yang bertumpu dengan sebelah dengan tangan kiri ketika sholat. Nah, wallahualam ini ketika duduk tasyahud, ya, bertumpu atau ketika bangkit menuju rokat yang berikutnya. Ya, bertumpu enam dengan tangan kiri ketika sholat, wallahualam ketika duduk tasyahud, ya, bertumpu dengan bersender, enam atau bertemu dengan satu tangan ketika bangkit kepada rokat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Baik. Wa fi lafdin la tajlis hakada innaha innama hadi jilsatul ladina yu'adzabuna. Dalam hadis yang lain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan duduk seperti ini. Hanya saja ini adalah duduknya orang-orang yang diazab. Wa fi hadis akhir hiya qadatul maghdubi alaihim. Dalam hadis yang lain, dan dengan lafaz, dan duduk seperti itu adalah duduknya orang yang dimurkai atas mereka. Enam. Ya, ala kulihal ketika tasahud, ya, ketika duduk tasahud, tangannya di paha, ya, atau di lutut. Tangan di paha, ya, atau di lutut. Nah. Baik. Tahrikul isba' fi tasahud. Menggerakkan jari jemari dalam tasyahud. Menggerakkan jari jemari dalam tasyahud. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kulliha wa yushiru isba'ihi allati tali alibham ila al-qiblati wa yarmi ibasarihi ilaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membentangkan telapak tangannya yang kiri di atas lututnya yang kiri dan menggenggam, ya, yakbiru menggenggam jari jemari tangan yang kanan seluruhnya dan berisyarat dengan jari telunjuknya, ya, dan berisyarat dengan jemarinya yang sebelah ibu jari ke arah kiblat dan melemparkan pandangannya kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membentangkan tangannya yang sebelah kiri di atas lututnya yang kiri dan menggenggamkan, ya, menggenggam jari jemarinya, ya, jari jemari tangan kanan seluruhnya, ya, seluruhnya, dan berisyarah dengan jemari yang setelah ibu jari telunjuk ke arah kiblat dan melemparkan pandangannya kepadanya. Nah, jadi tangan jari jemari tangan kanan seluruhnya digenggamkan, kemudian berisyarah dengan jari telunjuk. Nah, sedangkan tangan kiri dan dibentangkan di atas lutut. Tangan kiri dibentangkan di atas lutut. Jadi tidak mengepal, tangan kiri tidak mengepal, tapi dibentangkan di atas lutut. Ya, dibuka. Nah, baik. Dan pandangannya melihat ke telunjuk yang berisyarah tersebut. Ya, pandangannya, pandang mata dia diarahkan ke telunjuk yang berisyarah tersebut. Ya, nah, wa kana idza syara bi isba'ihi wadu'a ibhamahu ala isba'ihi al-usta watarotan kana yuhalliku bihima halqatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila berisyarah dengan jari telunjuknya meletakkan ibu jarinya di atas telunjuknya tersebut, di atas telunjuknya yang tengah. Ya, Nabi SAW apabila berisyarat dengan jari telunjuknya Nabi meletakkan ibu jarinya di atas jarinya yang tengah, dan kadang-kadang melingkarkan keduanya dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar melingkar. Kadang ibu jarinya diletakkan di atas jari wusta, jari yang tengah, ya. Kadang dilingkarkan. Ya. Jadi ada dua kaifiah, yaitu ibu jarinya diletakkan pada jari yang tengah, ya, jari yang tengah ini diletakkan, ya, dan kadang dilingkarkan. Nah. Wa kana rafa isbahu yuharikuha yadu biha. Dan Nabi SAW mengangkat enam jemarinya dan menggerakkannya berdoa dengannya. Wa yaqul la hiya ashadu ala syaitan min al hadid, yani as-sababah. Dan Nabi SAW mengatakan, sungguh dia lebih sangat keras terhadap syaitan, ya, lebih dahsyat terhadap syaitan daripada besi, yakni jari telunjuk. Nah, nah, di sini pada kata kana rafa'a isbahu yuharikuha, Nabi SAW mengangkat jemarinya dan menggerakkannya berdoa dengannya. Nabi yuharikuha, dan sebagian orang memahaminya, ya, yaitu menggerakkan jari jemari dari awal sampai akhir menggerakkannya. Ada yang memahami yaitu menggerakkan, ya, sejak diletakkan di paha, asalnya di paha, ya, mengepal, kemudian mengangkatnya, yaitu sudah menggerakkan, tidak digerakkan terus menerus, ya, nah, baik. Dan dalam masalahnya tidak ada masalah, ya. Ada yang seperti itu, ada yang menggerak-gerakannya dari awal sampai akhir, ada yang, ya, memahami menggerakkan itu yuharika, ya, mengepal, ya, mengepalkan kemudian digerakkan, nah, itu sudah menggerakkan. Ya. Nah. Baik. Wa kana sabahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'khudhu ba'dhu ma la ba'd, yani al-isyarah bisba kedua. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka mengambil atas sebagian yang lain, yakni berisyarat dengan jari jemari ketika berdoa. Ini sebagian, dan tidak seluruh sahabat meriwayatkan dari Nabi, melihat dari Nabi, tapi sebagiannya meriwayatkan dari sebagian yang lain. Sebagiannya melihat dari sebagian yang lain. Bahwasanya dan berisyarat dengan jari jemari ketika berdoa. Ya, ketika tasyahud. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaf'alu dzalika bi tasyahudain jami'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian pada dua tasyahud seluruhnya. Jadi baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, nah, Nabi menggerakkan jari jemarinya ataupun mengepal jari jemari yang kanan dan berisyarat dengan jari telunjuknya. Ya. Jadi hal ini bukan hanya pada tasyahud awal ataupun pada tasyahud akhir saja, tetapi pada kedua tasyahud. Pada kedua tasyahud dilakukan hal yang sama. Ya, dilakukan hal yang sama. Nah. Wa ra'a rajulan yad'u bi isba'ihi. Fakola ahad ahad washaro bisababati. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang berdoa dengan dan dua jarinya, ya, kayak partai ya partai yang nomor dua. Jadi berdoa dengan dua jari, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahad ahad, satu saja, ya. Dan Nabi berisyarat dengan jari telunjuknya. Enam. Baik. Dan sampai sini ada yang tanyakan? Wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Tasyahud awal, duduk tasyahud awal di iftirash. Nah, dan bukan ik'a, ya, bukan ik'a, tapi duduk iftirash. Dan kemudian berisyarah dan dalam tasyahud, berisyarah dalam tasyahud. Ya, pada sebagian orang, ya, kadang ketika tasyahud itu hanya megang lutut, kemudian diangkat jarinya. Ya, dia tidak mengepal. Tapi hanya megang lutut, kemudian berisyarah dengan jemarinya. Yang sunnah atau yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya adalah dengan mengepal. Kita mengepal, kemudian dan ibu-ibu jari diletakkan pada jari tengah, ya, atau ibu jari dilingkarkan dengan jari tengah, ya. Kalau duduk seorang pada orang yang sedang melakukan putih, jalankan langsung. Dia tidak membaginya menjadi dua saat, tapi langsung satu kali tiga rakaat, satu kali salam. Apakah dia duduknya ikhtiyar atau tawar? Orang yang mengerjakan sholat witir tiga rakaat sekaligus, duduk tasyahudnya iftiros atau tawaruk? Ya, nah. Wallah alam itu duduk iftiros, duduk iftiros karena dia sekali tasyahud. Ya, nah. Sama dengan sholat subuh tasyahudnya satu kali, ya, satu kali. Ya, walaupun dikatakan itu tasyahud akhir. Nah, walaupun dikatakan itu tasyahud akhir, karena tasyahudnya hanya satu. Tapi duduknya duduk iftirash. Wallahu a'lam. Witir yang tiga rakaat sekaligus dilakukan satu kali salam, tapi duduknya iftirash. Wallahu a'lam. Membaca surat Al-Fatihah diawali dengan membaca tahun. Nah. Jadi di awal membaca Al-Fatihah pada rakaat berikutnya setelah rakaat yang pertama di awali dengan ta'awudz membaca bismillah, kemudian Al-Fatihah membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dan karena Allah memerintahkan faida qara'tal Qur'an fasta'id billah. Apabila kamu membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan pada Allah. Fasta'id billah. Nah, bacaan pada rakaat yang pertama bukan pada rakaat yang kedua. Bacaan pada rakaat yang kedua bukan pula bacaan pada rakaat yang ketiga dan seterusnya. Jadi setiap dan membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, enam berta'awud dan enam bismillah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Satu rokat kira 10. Sholat satu rokat. Bagaimana? Sholat satu rokat dihitung kira 10. Sholat yang satu rokat dan iftiros ya. Tasawunya dulu iftiros. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.